إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, terimalah ucapan salam dari saudaramu ini, salamnya para penghuni sorga, salam sesama orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat sunnah. Segala puji bagi Allah awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita malam hari ini di salah satu taman surga dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati kita untuk ilmu yang bermanfaat, membimbing kita untuk beramal saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi di hadapan para malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sendi-sendi terpenting di dalam agama Islam. Bahkan ia adalah syarat, salah satu syarat sahnya syahadat. Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, seorang mukmin ketika dia berbicara, bercerita tentang sosok yang agung ini, nikmat yang sangat besar ini, maka hatinya berbunga-bunga, rindu, bercampur sedih. Berbunga-bunga gembira dan bahagia karena dia telah diberi hidayah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu untuk bertemu dan berjumpa dengannya sebagaimana kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kepada ikhwannya yang akan datang di akhir zaman. Sedih karena beliau telah meninggalkan kita dan kita tidak sempat bersua dengannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau hingga akhir zaman. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah qudwah, suri tauladan, contoh. Setiap tindak tanduknya, perilakunya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berta'abbud, bertaqarrub kepada Allah dengan mengikuti beliau. Dan itu menjadi bukti pengakuan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, membaca, mempelajari kehidupan beliau dari awal sampai beliau wafat adalah sebuah kewajiban, bukan hiburan. Bahkan itu adalah kewajiban dalam rangka kita meneladani beliau, mengikuti jejaknya, memegang teguh ajarannya dan sunnahnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dan malam hari ini kita bersama-sama mengambil ibrah dari sepenggalan kisah perjalanan hidup beliau, yaitu detik-detik terakhir wafat beliau sallallahu alaihi nabi. Harapannya agar bisa melecut semangat kita yang mungkin sudah mulai melemah, keimanan yang mungkin sudah mulai surut, agar bangkit kembali bersemangat untuk mempelajari ilmu syar'i, mengamalkannya, memperjuangkannya, membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ini bukan sekedar kisah agar kita berharu biru, sedih, tidak. Tetapi wajib ditujukan untuk mengambil pelajaran yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu judul yang diminta oleh penitia. Maka sesuai dengan judul, kajian kita singkat saja, detik-detik. Ya. Karena kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Dulu sekitar tahun 2005 pertama kali saya menyampaikan kajian yang mungkin Anda ada dapatkan di rekaman-rekaman itu dua kali pertemuan, setiap pertemuan sekitar 2 jam. Nah, sekarang kita persingkat menjadi detik-detik wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menunaikan ibadah haji. Dan itu adalah haji yang pertama dan terakhir beliau. Haji yang dikenal dengan sebutan Hajjatul Wada, haji perpisahan, haji wada. Selama musim haji itu sudah tampak tanda-tanda. Karena setiap peristiwa besar itu, wahai saudaraku, Allah berikan alamat, isyarat, tanda-tanda. Sebagaimana dahulu, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, Allah berikan tanda-tanda, pendahuluan. Akan terjadinya sebuah peristiwa yang besar. Begitu juga wafat beliau, sebuah peristiwa yang besar. Musibah yang sangat besar, bahkan tidak akan ada lagi musibah yang lebih besar menimpa kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di haji wada itu, di yaumi Arafah, turun firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Di surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Kalau sudah sempurna, apalagi? Berarti sudah berakhir tugas beliau. Orang-orang tidak paham. Abu Bakar mengerti dan paham. Radhiyallahu anhu. Beliau orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang paling berilmu sesudahnya. Sallallahu ala nabi wa radiyallahu ala Abi Bakr al-Siddiq. Oleh karena itu beliau paham. Menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma yubkika ya Abu Bakr? Apa yang membuatmu menangis? Fakhal. Hadha na'yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah berita duka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mulailah nampak tanda-tanda itu. Di Mina setelah beliau melempar jemarah. Setelah beliau menyembelih hadiahnya. Beliau di atas ontanya. Didampingi oleh sahabat-sahabat. Ada pamannya Al-Abbas. Ada Al-Fadl yang berboncengan dengan beliau. Radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabi. Beliau menerima pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslim. Bahkan ketika itu beliau berkata, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian tata cara manasik kalian dariku, barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian sesudah ini. Allah Akbar. Isyarat dari beliau, ambil manasik kalian, tata cara ibadah kalian, ibadah haji, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya haji. Ini pertanda bahwa ibadah wajib kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari adat istiadat, bukan dari nenek moyang, bukan dari kebiasaan, tetapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan dalam urusan ibadah, jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah putuskan, tidak boleh ada lagi yang membantah. Suatu ketika seorang sahabat muhajirin dari sahabat Ansar radhiyallahu anhuma berselisih, berbeda pendapat. Sahabat muhajirin ini adalah Zubair ابن العوام رضي الله عنه بطري صفية ببيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. mereka berselisih tentang mengalirkan air ke tanah mereka karena tanahnya itu berbatasan. Siapa yang duluan? Yang satu ingin saya duluan, yang satu lagi ingin saya duluan, tanah saya dahulu yang mendapatkan air. Akhirnya karena mereka berselisih, mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini hanya masalah tanah, masalah mengairi tanah, air. Tidak ada kaitannya dengan akhirat, bukan urusan ibadah. Masalah dikebut, siapa dahulu yang mendapatkan air? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tanah Zubair dahulu radhiyallahu anhu yang diairi air, setelah itu baru sahabat Ansar ini. Sahabat Ansar tadi seperti mendongkol. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah karena dia putra bibimu, engkau putuskan dia dahulu?" Allahu Akbar. Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zubair, "Airi tanahmu kemudian tahan air." Bahkan tidak cukup sampai di situ, turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman, "Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Sehingga menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakim yang memutuskan dalam perkara yang mereka selisihkan, yang mereka perselisihkan. Lihat, hanya urusan mengairi tanah, tapi ketika Rasulullah sudah memutuskan sallallahu alaihi nabi, tidak boleh lagi kita bantah. Putusan Rasulullah itulah yang terbaik. Ketika sahabat ini tidak ridho dengan itu, turun ayat untuk peringatan, pengajaran bagi kita semua. Wajibnya kita menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sekadar menerima wahai kaum muslimin. Tidak cukup sekadar menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang memutuskan. "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian mereka tidak dapatkan ganjalan. Ada orang kadang dia menerima, ya, tapi mendongkol, tidak puas. Kita menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada perasaan mendongkol dan ganjal dari apa yang telah diputuskan oleh engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa yusallimu taslima." Dan mereka menerimanya dengan pasrah. Ingat tiga tingkatan ini, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, menerima tanpa ganjaran, dan pasrah terhadap keputusannya. Ini dia tingkatan Islam, iman, ihsan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada memerintahkan orang mengambil, dan beliau contohkan semuanya. So apa yang ditanyakan oleh manusia beliau jawab ketika itu. Karena beliau sudah mengingatkan, barangkali kalian tidak akan bertemu denganku lagi tahun depan. Kemudian pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari haji wada. Lalu kesehatan beliau mulai menurun. 9 hari menjelang, kurang lebih sekitar, di sini ada perbedaan-perbedaan sedikit dari para ulama. Sekitar 9 hari menjelang beliau wafat, beliau sudah merasakan sakit itu. Sakit efek dari racun yang dibubuhi di daging kambing yang dihadiahkan oleh orang wanita Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaibar, sesudah perang Khaibar. 9 hari menjelang wafat beliau turun lagi satu ayat, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون. Bertakwalah kalian, takutlah kalian akan satu hari kalian akan dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah, kemudian akan ditunaikan kepada setiap jiwa itu, akan diberikan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi. Mulailah sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak. Kemudian ketika beliau mulai sakit itu, beliau pergi menziarahi pemakaman syuhada Uhud. Seolah-olah beliau ingin mengucapkan selamat tinggal karena tidak akan lagi menjenguk mereka atau menziarahi kuburan mereka. Lalu beliau berdiri mengucapkan salam. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun wa inni insyaikum insyaallah lahiqun. Assalamualaikum wahai para syuhada Uhud. Kalian adalah orang-orang yang telah mendahului dan kami insyaallah akan menyusul. Dan sesungguhnya aku akan menyusul kalian insyaallah. Lalu pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sana. Beliau menangis, terisak-isak menangis. Para sahabat yang mengiringi beliau bertanya, "Ya Rasulullah, qalu ma yubkika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Dengarkan wahai saudaraku, dengarkan wahai saudariku, simak. Buka hati sebelum membuka telinga. Para sahabat bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis?" Qala ishtaqtu li ikhwani. Beliau menjawab sallallahu ala nabi, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Sahabat heran. Siapa yang dia maksud saudara-saudara? Mereka bertanya, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudaramu wahai Rasulullah? Kami ini adalah saudara-saudaramu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La antum ashabi." Tidak, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. "Amma ikhwani." Adapun saudara-saudaraku, "Faqawmun yatuna min ba'di, yu'minuna bi wa la yarawni." Adapun ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang datang sesudahku nanti. Mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Dalam riwayat lain, mereka beriman kepadaku, tidak pernah melihatku, dan mereka sangat ingin berjumpa denganku, sekalipun harus menembusnya dengan keluarga mereka, dengan anak istri mereka. Siapa mereka? Siapa ikhwan-ikhwan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut? Alangkah berbahagianya mereka. Rasulullah SAW rindu kepada mereka. Coba kita periksa diri kita. Apakah pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita? Cukupkah sekedar pengakuan kita bahwa kita rindu kepada beliau, bahwa kita mencintai beliau, lalu kita menjadi ikhwannya sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita lihat akhlak kita, ittiba kita, keistiqomahan kita di atas sunnahnya tidak tampak, tidak terbukti. Cinta bukan sekedar pengakuan, tetapi pengakuan seseorang harus dengan bukti. Al-bayyinatu 'ala al-mutta'i. Bukti wajib ditampilkan, didatangkan, diperlihatkan oleh seorang yang mengakui sesuatu. Itu kaidah. Jika kita mengaku mencintai beliau, rindu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mana bukti kita? Mana komitmen kita? Mana keistiqomahan kita? Mana perjuangan kita? Mana pengorbanan kita untuk agamanya wahai saudara-saudari kaum muslimin? Kemudian beliau pulang. Lalu 3 hari menjelang wafat beliau, sakit beliau semakin parah. Dan beliau setiap selama menjelang wafat itu, seminggu menjelang wafat itu, sakit beliau pindah dari satu rumah istrinya ke istrinya yang berikut. Setiap beliau berada di rumah istrinya, beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an zaujatihi, di mana saya besok, di rumah saya, siapa saya besok. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, beliau memberi isyarat kepada istri-istrinya, beliau ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. 3 hari menjelang wafatnya, beliau berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Lalu beliau berkata, kumpulkan istri-istriku. Lalu dikumpulkanlah istri-istrinya sallallahu ala nabi, dan semoga Allah meridhai ummahatul mu'minin, istri-istri beliau, ibunda kita semua, datang berkumpul di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaring, beliau sakit. Lalu beliau berkata, apakah kalian mengizinkan kepada aku agar aku dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Allahu akbar. Bukankah tadi saya katakan, wahai saudaraku, kehidupan beliau adalah teladan bagi kita semua. Lihat, beliau teladan bagi seorang suami. Beliau seorang nabi, tetapi beliau tetap menjaga perasaan istrinya. Beliau ingin dirawat di rumah Aisyah, tetapi beliau tidak semena-mena. Beliau kumpulkan dahulu istri-istrinya. Lihat keadilan beliau. Lihat bagaimana beliau menjaga perasaan istri-istrinya, padahal beliau sedang sakit. Ini contoh dan suri tauladan. Bagaimana kita bersikap terhadap pasangan hidup kita, istri kita. Lalu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum berkata, kami mengizinkan untukmu wahai Rasulullah. Lalu beliau berusaha berdiri, tapi beliau tidak sanggup. Waktu itu panas sangat tinggi, demamnya sangat tinggi. Datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didampingi oleh Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu mereka menggandeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepalanya diikat karena sakit. Lalu dibawalah keluar dari rumah Maimunah radhiyallahu anha, berjalan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum, menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lewat di masjid, para sahabat semuanya berkumpul di masjid, melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka terkejut. Mereka pun bertanya, mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada apa Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkumpul kaum muslimin, berkumpul para sahabat, khawatir, cemas. Begitu juga. Bagaimana mereka tidak khawatir? Karena yang mereka lihat sedang sakit itu adalah orang yang telah menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari jurang neraka, mengangkat mereka, membawa mereka, menuntun mereka ke surga. Kalau orang tua kita melahirkan kita dari rahimnya ke dunia ini, maka jasa Rasulullah SAW jauh lebih besar. Kalau ibu kita melahirkan kita dari kegelapan rahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari kegelapan syirik, dari kegelapan jahiliyah, dari kegelapan bid'ah, menuju tauhid, menuju jalan yang lurus. Kemudian sampailah beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Dan keringat beliau bercucuran. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat seorang manusia berkeringat sebanyak ini. Lalu beliau pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia sapukan ke wajahnya, menyapu keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok bukan tangan dia? Kenapa tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakannya untuk menyapu keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Inna yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam athyab wa akram min yadi. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dan lebih mulia daripada tanganku. Maka tangan Rasulullah yang digunakannya untuk menyeka keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak itu. Penghormatan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mulailah sahabat satu persatu menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau semenjak di rumah Aisyah sering terdengar mengucapkan la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Sering beliau mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Suara beliau terdengar sampai ke masjid. Para sahabat yang mendengar terisak-isak menangis, sedih mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Terdengar suara tangisan mereka sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Mada? Apa ini? Ada apa dengan mereka?" Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Orang-orang mengkhawatirkanmu hai Rasulullah. Bawa aku. Angkat aku. Bertemu dengan mereka." Maka mereka membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha bangkit, tapi beliau tidak sanggup. Lalu akhirnya beliau meminta air, kemudian beliau basahkan seluruh tubuhnya dari kepalanya. Lalu digandeng oleh Ali bin Abi Thalib dan satu sahabat lagi. Maka beliau pun naik ke atas mimbar. Dan itu adalah terakhir kalinya beliau naik ke atas mimbar. Ketika itu di hari Kamis, terakhir beliau naik ke atas mimbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Wahai manusia, ya ayuhan nas, ka'annakum takhafuna alayya." Wahai manusia, sepertinya kalian mengkhawatirkanku. "Na'am ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, mau'idukum mai laysa fid dunya, mau'idukum mai 'inda al-haut." Wahai manusia, tempat pertemuan kalian denganku bukan di dunia. Pertemuan kita adalah kelak di telaga. "Wallahi laka'anni anzuru ilaihi min maqami hadha." Demi Allah, seolah-olah aku melihat ke telaga tersebut saat ini dari tempatku berdiri ini. "Ayuhan nas, wahai manusia, wallahi mal faqru akhsha alaikum." Wahai manusia, bukanlah kemiskinan yang paling aku cemaskan atas kalian. "Walakinni akhsha alaikum ad-dunya." Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia. Dibukakannya pintu dunia ini. dimudahkannya dunia bagi manusia. Rasulullah tidak khawatir kalau kita miskin. Orang kalau miskin kalau susah, bahkan lebih sering dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pintu dunia ini dibukakan lebar-lebar, saat dunia ini dimudahkan oleh Allah kepada manusia, anta tanafasuha kama tanafasaha alladziina min qablikum, kalian berlomba-lomba memperebutkannya, mengejar dunia ini sebagaimana umat-umat sebelum kalian dahulu memperebutkan dunia ini. Allahu akbar. Apa yang beliau khawatirkan itu terbukti. Dunia ini menghancurkan kaum muslimin. Dunia ini memecah belah kaum muslimin. Dunia ini memutus persaudaraan. Menghancurkan barisan mereka. Merusak persahabatan. Menimbulkan pertikaian. Kebencian. Di antara sesama. Fatuhlikum. Kama ahlakatuhum. Lalu dunia itu menghancurkan, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka dahulu. Ayuhannas, Allaha Allaha bisalah, Allaha Allaha bisalah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah tentang salat kalian, bertakwalah kalian kepada Allah tentang salat kalian. Ketika beliau sakit di akhir hayatnya, beliau mengingatkan kepada kaum muslimin untuk menjaga salat, ibadah yang saat ini juga banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ini wasiat. Pesan beliau. Karena salat itu adalah kehidupan kita. Ruh kita. Dengan salat, maka hubungan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang akan menjamin tegaknya agama kita. Dan beliau ulang-ulang. Kemudian setelah itu pesan beliau, ayuhan nas, ittaqullaha fin nisa, usikum bin nas bin nisa'i khaira. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah tentang wanita. Setelah beliau mewasiatkan agar kita menjaga salat, beliau ingatkan, usikum bin nisa'i khaira. Kalian harus bertakwa kepada Allah tentang wanita. Aku wasiatkan agar kalian perlakukan wanita dengan baik. Allahu Akbar. Lihat betapa agungnya wasiat beliau. Bergembiralah engkau wahai wanita muslimah, terlahir sebagai seorang muslimah, mendapat hidayah dan petunjuk sebagai seorang wanita muslimah. Agama mana lagi yang mengangkat derajat wanita sampai seperti itu? Dipesankan oleh beliau, jaga para wanita. Kemudian beliau berkata, wahai manusia, ada seorang hamba, Allah berikan kepada dia pilihan antara dunia atau yang ada di sisi Allah. Silakan pilih. Apakah engkau memilih dunia akan diberikan, atau engkau memilih yang di sisi Allah? Fakhtaru ma indallah. Lalu hamba tersebut memilih yang ada di sisi Allah. Semua tidak paham dan tidak mengerti. Pecah tangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua menoleh kepada Abu Bakar, ada apa orang tua ini? Semua bercerita, ada seorang hamba diberi pilihan antara dunia dengan ada yang di sisi Allah, dia menangis. Abu Bakar paham. Hamba ini maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan tersebut bahwa ada seorang hamba yang beri pilihan antara dunia dengan akhirat, dengan apa yang ada di sisi Allah, lalu hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah, pecahlah tangis Abu Bakar dan tidak diam, dia tidak sanggup lagi menguasai dirinya. Lalu dia berkata, fadainaka bi'abaina ya Rasulullah, fadainaka bi'ummahatina ya Rasulullah, fadainaka bi'auladina ya Rasulullah. رسول الله wahai Rasulullah, kami tebus engkau dengan ayah kami, kami tebus engkau dengan ibu kami, kami tebus engkau dengan anak-anak kami wahai Rasulullah. Fadainaka bi amwalina ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan harta benda yang kami miliki ya Rasulullah. Dia ulang-ulang sambil menangis sedih karena dia terasa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dia. Manusia semuanya melihat kepada Abu Bakar dengan heran. Kenapa ini? Kok diputusnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sedang khutbah. Rasulullah menoleh kepada Abu Bakar dan melihat manusia menoleh semuanya kepada Abu Bakar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, tidak seorang pun dari kalian yang pernah punya jasa kepada kami melainkan kami sudah membalas jasanya, kecuali Abu Bakar. Kami tidak sanggup untuk membalas jasanya. Maka aku tinggalkan jasa dia itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pesankan setiap pintu-pintu rumah yang sekeliling masjid ini yang menghadap ke masjid semuanya ditutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu." Isyarat. Karena waktu itu sahabat-sahabat membangun rumah mereka di sekeliling masjid. Pintu-pintu rumah mereka menghadap ke masjid. Jadi mereka bebas berjalan masuk ke masjid. Menjelang wafat itu, Rasulullah pesankan semua pintu yang menghadap masjid semua ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Ini isyarat dari beliau bahwa beliau sudah mengisyaratkan Abu Bakar lah yang akan mengganti beliau nanti. Memudahkan beliau untuk ke masjid memimpin kaum muslimin. Kemudian beliau pun berdoa, semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah memenangkan kalian, semoga Allah meneguhkan tangan kalian, semoga Allah menjaga kalian. Lalu setelah itu beliau pun turun dari mimbar, lalu beliau berkata, wahai manusia, sampaikan salamku kepada orang-orang yang mengikutiku dari umatku sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu beliau dibopong lagi, beliau dipapah kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Saudaraku, wasiat-wasiat yang sangat agung, dan kalaulah bukan karena singkatnya waktu kita, kita akan jabarkan wasiat agar kita berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pertemuanku dengan kalian adalah di telaga, di haud. Dan di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan bahwa beliau kelak menunggu umatnya di telaga. Lalu setiap umatnya datang di telaganya yang seluas langit dan bumi, cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Setiap umatnya datang, beliau ambil air, beliau ulurkan kepada umatnya tersebut, lalu mereka minum. Dan barang siapa yang minum dari air telaga itu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Lalu kata beliau, ada sekelompok dari umatnya yang aku kenali, mereka diusir oleh para malaikat seperti unta diusir dari tempat minum mereka. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, mereka adalah umatku. Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la ta'rifu ma ahdathu ba'dak. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa perkara-perkara baru yang telah mereka perbuat sesudahmu. Ahdathu, ihdath, membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya terdahulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah merubah-rubah agamamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka, celaka, suhukan, suhukan liman baddala dini, bagi orang-orang yang merubah agamaku. Berarti wajib kita untuk beragama sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurang-kurangi. Cukup apa yang telah beliau bawa telah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wasiat tentang salat, kemudian wasiat tentang berbuat baik kepada wanita, wasiat tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu dan seterusnya. Kemudian Masuklah beliau kembali ke rumahnya, berbaring kembali. Sakitnya semakin parah. Sallallahu alaihi wa sallam. Suatu harinya, azan berkumandang. Orang-orang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga kunjung keluar karena itu hari terakhir beliau. Beliau tidak sanggup lagi untuk keluar ke masjid setelah itu. Itu terakhir beliau keluar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha bangkit. Beliau meminta air. Lalu beliau mandi dan beliau basahkan dari kepalanya. Beliau bangkit. Tiba-tiba beliau pingsan. Kemudian beliau tidak berapa lama siuman kembali. Lalu beliau bertanya, "As-salamu'alaikum, apakah manusia sudah salat?" "La ya Rasulullah, hum yantazirun." "Belum wahai Rasulullah, mereka menunggu." Lalu beliau meminta diambilkan air lagi, diambilkan air. Beliau mandi lagi, berwudu, beliau siram kepalanya, seluruh tubuhnya, berharap itu bisa meringankan demamnya, panas tubuhnya. Tiba-tiba beliau kembali pingsan. Kemudian beliau siuman lagi. Lalu beliau kembali bertanya, "Sallallahu, apakah manusia sudah salat?" "La ya Rasulullah, hum yantazirunak." "Tidak wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu." Beliau untuk ketiga kali meminta air, berusaha bangkit tidak sanggup. Beliau minta air, beliau mandi lagi, berwudu. Ketika beliau berusaha bangkit kembali jatuh pingsan. Allahu Akbar. Untuk apa itu? Untuk pergi sholat wahai saudaraku. Apa alasan kita untuk tidak pergi ke masjid? Beliau dalam keadaan sakit itu berusaha bangkit sampai jatuh pingsan tiga kali. Ketika beliau sadar tidak memungkinkan lagi beliau untuk pergi ke masjid, akhirnya beliau memerintahkan Abu Bakar yang memimpin salat, "Muru Abu Bakar lis-salati bin-nas," untuk memimpin salat manusia. Ini mengingatkan kita akan kisah Abu Umar radhiyallahu anhu. Di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar manusia terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang manusia yang diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keputusan, pendapat dan ijtihad beliau beberapa kali disetujui oleh Allah, diturunkan wahyu tentang pendapat beliau itu menjadi hukum di dalam Islam. Ketika itu berkumandang azan subuh, Umar pergi ke masjid radhiyallahu anhu. Lalu dikumandangkan iqamah. Beliau berdiri di tempat di mana dahulu di situ jugalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri memimpin manusia salat. Bahkan di situ juga ada dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin salat. Umar berdiri. Lalu beliau mulai merapikan barisan. Satu persatu dirapikan. Sampai beliau yakin saf-saf kaum muslimin rapat, lurus, rapi. Beliau menghadap kiblat. Mulailah beliau bertakbir. Allah. Dengarlah bacaan beliau, syahdu. Terisak-isak menangis sampai di sak belakang terdengar tangisannya. Tiba-tiba seorang majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi la'atullah alaihi, seorang Persia, orang Irak, yang rupanya berdiri di belakang menyiapkan belati, tiba-tiba maju ke depan dan menikamkan belatinya tersebut berkali-kali dihujankannya ke perut Umar radhiyallahu anhu yang sedang memimpin salat. Berkali-kali sehingga Umar radhiyallahu anhu tersungkur jatuh, darah bocor, ususnya terburai. Akhirnya beliau pingsan. Dan beberapa orang sahabat juga terbunuh, terluka oleh sabatan belati orang Majusi tersebut. Sampai akhirnya sahabat mengepungnya. Ketika dia merasa dia akan tertangkap, dia bunuh diri. Lalu Umar radhiyallahu anhu diangkat. Darah mengucur, deras dari luka di tubuhnya. Beliau pingsan. Salat dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Umar dibawa ke rumah. Salat subuh. Kemudian sampai di rumah setelah beberapa saat, beliau siuman, sadar. Tahukah anda apa yang diucapkannya pertama kali ketika beliau siuman? Beliau tidak langsung mengeluh dengan lukanya. Bantu, tolong aku, datang ke dokter, datang ke tabib, datang ke tidak. Tahukah anda yang pertama terucap dari lisannya? Ketika dia sadar, langsung dia berkata, Assalamualaikum. Apakah manusia sudah salat? Dia tahu tadi sudah menunaikan salat subuh, belum sempat menyelesaikannya. Apakah orang-orang sudah salat? Allahu Akbar. Terus seperti orang yang dicintainya, Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketulusan cinta, keistiqomahan seseorang, kesungguhan seseorang untuk mengikuti Rasulullah SAW pasti akan melahirkan seperti itu keteladanan. Orang kalau bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasulullah SAW tidak akan dibuat-buat, akan lahir sendiri. Ittiba itu. Anda wahai saudaraku, siapapun, sekalipun anda bertopeng di hadapan manusia berpura-pura, memanjangkan jenggot, memanjangkan celana, lihat ke mata kaki, sampai kening anda menghitam, tetapi kalau hanya topeng belaka, di akhir hayat, seseorang tidak akan bisa berpura-pura lagi. Dalam kondisi sekarat itu, siapa yang bisa berpura-pura? Tampak kesungguhan dan kesejatian seseorang. Ketika Umar betul-betul dengan tulus mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah berikan yang terbaik untuk dia, persis seperti Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Sangat memperhatikan salatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW dan juga jejak Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW terbaik. Lalu ketika itu suatu masih dalam hari-hari menjelang wafat beliau, masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar dengan siwak di tangannya. Oh maaf, sebelum itu di subuh Senin, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan riwayat ini dari Anas bin Malik, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang memimpin kaum muslimin salat subuh, mereka sedang salat, tiba-tiba tirai pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersingkap. Karena kamar Aisyah itu langsung pintunya di sap yang pertama itu. Karena dia menempel dengan kamarnya itu menempel dengan masjid. Tersingkap. Dan tampaklah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tirai yang tersingkap itu. Tersenyum, bercahaya. Hampir-hampir saja sahabat terfitnah. Hampir-hampir saja mereka berhenti sholat. Melihat wajah Rasulullah SAW saking gembiranya mereka. Mereka mengira Rasulullah SAW telah sembuh. Wajahnya bersinar, bercahaya. Tersenyum melihat murid-muridnya yang berdiri rapi, rapat, lurus dalam barisan-barisan sholat. Seolah-olah itu adalah tatapan terakhir beliau. Tatapan perpisahan. Beliau melihat, menatap anak didiknya. Abu Bakar yang menyadari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu, berusaha untuk mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat Abu Bakar agar tetap di tempatnya. Dan juga memberi isyarat kepada kaum muslimin melanjutkan salat. Lalu beliau tutup tirai tersebut Dan itulah terakhir kali beliau melihat para sahabat. Terakhir kali tirai itu terbuka, dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditutuplah tirai tersebut, seolah-olah itu adalah perpisahan beliau untuk umat. Lalu beliau kembali ke tempat itu, berbalik. Aisyah radhiyallahu anha yang menyadari sakit beliau semakin parah. Kemudian membacakan mu'awwidzat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa kalau sakit membacakan sendiri. Sekarang Aisyah yang membacakannya. Beliau raih tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dikumpulkannya, lalu beliau bacakan Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Beliau sapukan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tubuh beliau. Masuklah Fatimah radhiyallahu anha menjenguk ayahnya. Biasanya ketika Fatimah radhiyallahu anha datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas berdiri menyambut putri kesayangannya. Lalu diciumnya keningnya. Tetapi hari itu tidak. Rasulullah hanya terbaring menatap dengan senyuman. Melihat hal tersebut, Fatimah terisak-isak menangis. Sedih. Wah, kurba abata. Aduhai. Alangkah beratnya yang engkau rasakan, wahai ayahanda. Wah, kurba abata. Alangkah beratnya beban yang engkau hadapi. Dia duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, putriku, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kesusahan bagi ayahmu sesudah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada beliau, kepada Fatimah untuk mendekat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik, maka pecahlah tangis Fatimah radhiyallahu anha. Aisyah memperhatikan radhiyallahu anha terheran-heran. Kenapa Rasulullah berbisik dan dia menangis? Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah kembali memerintahkan Fatimah mendekatkan telinganya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik lagi. Tiba-tiba Fatimah tertawa, tersenyum. Aisyah radhiyallahu anha semakin heran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah bertanya, apa rahasia antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah itu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menyampaikan kepada Fatimah bahwa beliau hari itu akan wafat. Maka menangis Fatimah sedih. Kemudian yang kedua yang membuat beliau senyum gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Fatimah adalah orang yang pertama dari ahlul baitnya menyusul beliau. Maka senanglah Fatimah. Nah, kemudian setelah itu masuk pula Abdurrahman bin Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma, saudara dari Aisyah radhiyallahu anha, masuk sambil memegang siwak. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap, melihat siwak itu. Tetapi dia tidak sanggup lagi berkata, saya ingin bersiwak. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha kekasihnya paham apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengambilkan siwak tersebut, lalu dibuangnya sisa dari gigitan Abdurrahman bin Abu Bakar. Setelah itu dibersihkannya dan dia menggigit-gigit, melunakkan, menghaluskan ujung siwak tersebut. Kemudian diberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, di antara anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada aku, Allah satukan antara air liurku dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Maksudnya siwak itu yang menghaluskan adalah Aisyah radhiyallahu anha dengan mulutnya. Kemudian Rasulullah bersiwak dengannya. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Aisyah melihat itu memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah duduk di atas tempat tidurnya. Kemudian disandarkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuannya. Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersandar di dadanya, di antara dada dan leher Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Akhriju min indi bil bait, min indi bil bait." Keluarkan semua orang yang ada di dalam rumah ini. Keluarkan semuanya. Karena beliau akan kedatangan tamu. Malaikat Jibril dan juga malaikat Maut. Maka keluarlah semua yang ada di rumah itu kecuali Aisyah radhiyallahu anha yang memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haribaannya, di pangkuannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menatap ke langit dan beliau mengulang-ulang ucapan sambil menunjuk ke Balir Rafiqil A'la, Balir Rafiqil A'la. Akan tetapi aku memilih Ar-Rafiqil A'la di tempat yang tinggi bersama dengan teman-teman di tempat yang tinggi, dengan orang-orang di tempat yang tinggi. Balir Rafiqil A'la. Maka apa kata Aisyah? Aku pun tahu bahwa ketika itu Rasulullah SAW sedang disuruh untuk memilih antara dunia atau Ar-Rafiqil A'la di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu datanglah malaikat Jibril. Masuklah dia ke rumah tersebut, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, malaikat maut di pintu dan dia meminta izin untuk menemuimu." Dan dia tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelum ini untuk mencabut nyawa kecuali kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Izinkan dia wahai Jibril." Maka masuklah malaikat maut. Lalu malaikat maut mengucapkan salam. "Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah mengutusmu. Allah mengutusku kepadamu untuk memberikan pilihan antara engkau tetap di dunia sampai nanti engkau diwafatkan, atau engkau diwafatkan hari ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk ke langit, beliau berucap, "Balir Rafiqil A'la, Balir Rafiqil A'la." Aku memilih bersama Allah. Aku memilih bertemu dengan Allah. Kemudian malaikat maut berdiri di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada cawan air di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memasukkan tangannya, kemudian mengusapkan wajah. Terkadang beliau menyebut la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarah. Terkadang beliau menyebut Balir Rafiqil A'la, Balir Rafiqil A'la. Lalu malaikat maut berdiri di dekat kepala beliau sebagaimana malaikat maut berdiri di setiap kepala manusia atau salah seorang dari kita ketika akan mencabut nyawa seseorang. Lalu malaikat maut pun berkata, "Wahai roh yang baik, ayatuh ar-roh tayyibah, wahai roh Muhammad bin Abdullah, wahai roh Rasulullah, keluarlah engkau menuju ridha Allah, keluarlah engkau menuju Rabbmu yang ridha kepadamu dan tidak murka." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berbisik, "Balir Rafiqil A'la, Balir Rafiqil A'la, Balir Rafiqil A'la." Aisyah berkata pelan-pelan, suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Kemudian setelah itu tangan beliau pun terkulai, lemas, berhenti detak jantungnya, berhenti pula nafasnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, fasaqatat yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jatuhlah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqula rasuhu ala sadri, terasa berat dada kepalanya di atas dadaku. Faqad alimtu annahu qad mat, maka tahulah aku, maka beliau terwafat. Maka wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Yang aku kerjakan, kekasihnya yang sangat dicintai yang telah wafat. Maka beliau meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu lagi apa yang dilakukannya. Beliau pun berlari keluar dari kamarnya menuju masjid di mana para sahabat berkumpul. Lalu beliau berkata, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Bagaikan petir menyambar mereka di siang bolong, di waktu duha, di awal duha hari Senin tersebut. Maka seluruh kaum muslimin yang ada di masjid itu terperanjat. Maka pecahlah isak tangis mereka. Ada yang duduk tidak sanggup lagi berdiri. Yang berdiri tidak sanggup lagi duduk. Terkulai lemas. Tidak tahu lagi apa yang mereka berbuat. Seolah-olah dunia ini menjadi gelap. Sedih. Sebagian lagi tidak percaya. Ada yang menangis seperti anak kecil. Utsman bin Affan. Seperti anak kecil. Terisak-isak menangis. Sahabat yang lain tidak tahu juga apa yang dilakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai hilang akalnya. Maksudnya, dia tidak sadar lagi apa yang dia ucapkan. Dia tidak yakin dan tidak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sampai akhirnya beliau berkata, "Tidak, Rasulullah tidak wafat." Rasulullah pergi menemui Rabbnya sebagaimana dahulu Musa pergi menemui Rabbnya, kemudian kembali lagi. Siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, akan saya pisahkan kepala dengan jasadnya dengan pedangku ini. Semua bingung ditimpa musibah yang sangat berat itu. Aisyah hanya bisa terisak-isak menangis. Fatimah juga pecah tangisnya. Semuanya menangis. Tidak tahu apa yang mereka lakukan lagi. Abu Bakar yang tidak berada di tempat radhiyallahu anhu mendapat kabar. Bergegas beliau menuju masjid. Kemudian beliau masuk. Beliau tidak peduli manusia yang ada di masjid itu. Langsung menuju kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbujur. Lalu beliau merangkulnya dan beliau berkata, "Wah Khalilah, wah Habibah, wahai kekasih, wahai orang yang sangat aku cintai." Lalu beliau mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan, tibta hayyan wa tibta mayyitan." Alangkah eloknya engkau semasa hidup, alangkah eloknya engkau sesudah wafat. Lalu ditutupnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Kemudian beliau pergi ke masjid. Lalu dia berkata kepada Umar, memerintahkan Umar untuk duduk, diam. Tapi Umar tidak peduli. Masih berteriak-teriak mengancam. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar. Lalu dia berkata, "Wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ." Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah semata, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Ketika itu, hanya Abu Bakar yang paling kokoh, yang paling kuat, menunjukkan memang beliau lah yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhammad itu hanyalah seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. "Qad khalaq min qablihi rusul." Sungguh telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Apakah kita dia mati atau terbunuh, kalian berpaling? Mendengar ayat tersebut, tiba-tiba tersadar Umar. Seolah-olah dia baru pertama kali mendengar ayat itu. Terjatuh pedang dari tangannya, gemetar kakinya, tersungkur dia di atas lututnya, terisak-isak menangis, baru dia pecah. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasadnya sudah terkubur di kota Madinah sana. Tapi ketahuilah wahai saudara kaum muslimin dan muslimat, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, sunnah-sunnahnya, ajarannya, petunjuknya bersama kita. Selama Anda beribadah sesuai dengan tuntunannya, Anda salat seperti beliau salat sallallahu alaihi wasallam, maka Anda akan bersamanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Selama Anda bersuci seperti suci beliau bersuci, maka Anda akan bersamanya. Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man tawaddaa nahra wudhiya hadza?" Barang siapa yang salat seperti itu, barang siapa yang berwudu seperti wudhuku ini. Sama Anda berhaji, umroh, seperti beliau umroh dan haji. Karena beliau berkata, khudhu anni manasikakum, Anda akan bersamanya. Selama Anda memegang teguh sunnah-sunnahnya, Anda akan bersamanya. Karena beliau yang bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai al-rasyidin, al-mahdiin, al-mahdi, addu alaiha bin nawajib. Wajib atas kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafai al-rasyidin yang diberi petunjuk sesudah. Gigit dengan gigi terang kalian dengan kuat, pegang dengan kuat, jangan dilepaskan walaupun berat dan susah. Selama kita seperti itu, maka kita akan bersama beliau. Beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajarannya tetap bersama kita. Dan jika kita senantiasa bersama ajarannya, maka kelak mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua bersama beliau di yaumil mahsyar. Kemudian di telaga, kemudian di sorga Firdaus, karena sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'amal ahab, yuhsyabul mar'u ma'amal ahab. Atau dalam riwayat lain, innaka ma'amal ahabatka, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Baiklah saudara-saudari kaum muslim dan muslimah, itulah dia detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada waktu kita tersisa lebih kurang 20 menit. Kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmah. Barakallahu fiik wa fiika barakar rahman. As-su'al. Asaba fi qalbi hubbuz zuhur wa ma dawa'uha? Jazakallahu khairan. Ustaz, hati saya dijangkiti oleh penyakit hubbuz zuhur, ingin tampil, suka dikenal. Apa obatnya? Saudaraku, suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang duduk bersama Umar. Abu Bakar sedang di rumahnya. Lalu masuklah seorang wanita, Ummu Sa'din binti Sa'd Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ummu Sa'din binti Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Tahukah Anda siapa Sa'd ibn Rabi' itu? Karena agar Anda tahu siapa dia, kisah ini Anda harus tahu dahulu. Sa'd ibn Rabi' ini, wahai saudaraku, beliau inilah sahabat ketika selesai perang Uhud, musuh sudah kabur. Debu-debu peperangan mulai reda. Jasad-jasad sebagian sahabat yang gugur bergelimpangan. Kaum muslimin sudah berkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sahabat-sahabatnya. Ternyata tidak ada Sa'd. Beliau bertanya, mana Sa'd ibn Rabi? Akhirnya beliau berkata, siapa? Siapa di antara kalian yang mau mencari berita, mencari tahu di mana dan bagaimana kabar Sa'd ibn Rabi? Cari tahu. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Cari Ubay bin Ka'ab. Jika engkau bertemu dengannya, sampaikan salam dariku dan tanyakan kepada dia, bagaimana keadaanmu? berangkatlah Ubay bin Ka'ab memeriksa jasad-jasad di medan perang Uhud itu, mencari sahabat Ubay bin Ka'ab. Akhirnya dia mencari sahabat Sa'ad bin Rabi. Akhirnya dia berjumpa dengan sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, tergeletak berlumur darah, sekujur tubuhnya penuh dengan luka, masih ada sisa-sisa kehidupan beliau di akhir-akhir, di akhir ramkul hayat, masih ada sisa-sisa kehidupan. Maka datangnya Ubay menemuinya. Hei Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kepadamu. Beliau mengucapkan salam kepadamu dan menanyakan bagaimana keadaanmu. Saat yang terbaring terluka parah, belasan luka-luka di sekujur tubuhnya. Beliau berkata, membalas salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, sampaikan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepada dia bahwa Sa'ad telah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Rabbnya. Dan sampaikan kepada kaumku, sampaikan kepada kaumku. Beliau katakan, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah mendapatkan lebih dari 12 luka-luka di tubuhku dan aku mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabbku. Sampaikan juga salam kepada kaumku dan katakan kepada mereka, tidak ada alasan kalian kelak di sisi Allah jika kalian biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti sementara mata kalian masih berkedip. La uzra lakum indallah. Law yakhlusu ila Rasulillah sallallahu alaihi syai'un wa indakum 'ainun tatruh. Tidak ada alasan bagi kalian di sisi Allah jika Rasulullah tersakiti sedikit saja sementara mata kalian masih berkedip. Allahu Akbar. Setelah itu apa kata Ubay? Falan abruha makanahu hatta ma. Belum sempat aku meninggalkan tempatnya, dia sudah wafat. Lihat, tidak ada alasan bagi kalian di sisi Allah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti sementara mata kalian masih sanggup berkedip. Allah, Anda sehat, Anda kuat, Anda tidak kurang suatu apapun. Anda tidak dicontoh seperti dia untuk menerima belasan luka, tombak, panah, pedang, tidak. Cuma diminta hadir ke majlis, mendengarkan hadis-hadisnya, mempelajari sunnahnya. Allah Akbar, malasnya. Beliau berkorban semuanya. Semua itu untuk apa? Untuk agama. Untuk ajaran Rasulullah SAW. Kita tidak mau terkurang sedikit pun lapar. Nantilah, lapar saja. Rela kita meninggalkan pengajian hanya karena lapar. Hanya karena sesuatu yang tidak terlalu penting. Di mana cinta kita? Lihat, hari ini dia Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Sa'ad bin Rabi mendapat tempat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi para sahabat. Kembali kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar sedang di rumahnya. Masuklah putri Sa'ad bin Rabi yaitu Ummu Sa'ad ingin bertemu dengan Abu Bakar. Melihat Ummu Sa'ad ini, binti Sa'ad, putri dari Sa'ad bin Rabi ini masuk, Abu Bakar segera membentangkan kain. Diambilnya kainnya, dibentangkannya, lalu dipersilahkannya duduk di situ. Tidak lama masuk pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada di tersiar Alamin Nubala. Masuk Umar, lalu dilihatnya, heran dia melihat ada wanita begitu dimuliakan oleh Abu Bakar. Dia bertanya, mana hadihi ya Abu Bakar, ya Amirul Mu'minin? Siapa ini wanita ini? Wahai Amirul Mu'minin, apa kata Abu Bakar? Ini adalah putri orang yang lebih baik daripada aku dan daripada kamu. Allah, perhatikan pelajaran ini wahai saudara. Ini adalah putri dari seorang yang lebih baik daripada aku dan daripada kamu, wahai Umar. Sekarang saya tanyakan kepada Anda, wahai kaum muslimin. Siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar. Siapa manusia terbaik setelah Abu Bakar? Umar. Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Tidak ada nama Sa'ad bin Rabi' satu pun. Tetapi lihat tawadhu'nya Abu Bakar. Dia katakan, dia adalah putri orang yang lebih baik daripada aku dan engkau. Umar tahu bahwa manusia terbaik, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar, kemudian dia. Maka dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada orang yang lebih baik daripada aku dan kamu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih baik daripada engkau dan aku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar kembali menjawab, "Amma huwa, adapun dia, bapaknya wanita ini sudah mendapat tempat di surga. Faqad tabawwa makanahu fil jannah. Wa baqitu anna wa ana." Tinggal kita sekarang di dunia, belum jelas lagi di mana tempat kita. Allahu Akbar. Terdiam Umar. Perhatikan itu. Jadi apa alasan kita lagi untuk merasa lebih baik sehingga kita ingin tampil merasa hebat daripada orang lain? Abu Bakar saja dia mengatakan bahwa yang orang yang paling baik itu yang sudah dijamin di surga. Bahwa ayah perempuan ini, kata dia, wafat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad tabawwa makanahu fil jannah wa baqitu ala wa ans. Sementara kita masih hidup belum mendapat tempat di surga, bagaimana kita katakan diri kita lebih baik? Apalagi kita, gudang dosa, gudang kesalahan, yang banyak aib-aib yang kita sembunyikan. Lalu kita ingin tampil di hadapan manusia, bangga, ingin terkenal. Jika Anda ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, coba mudah. Tengok, erliurmu. Asalmu kan seperti itu, coba. Lutfah yang mirip seperti itu, hina, rendah. Lawan kesombongan itu. Belajar tawadhu. Lihat akhlak salafus saleh, para sahabat. Kemudian yang pertama dan terakhir, perbanyak doa kepada Allah agar diberi akhlak yang mulia, dijauhkan dari sifat-sifat sombong tersebut, dan juga syahwat, cinta kepada syahwat ini terkenal dan dipandang. Malaikat Jibril dan malaikat maut tersebut menampakkan bentuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, menampakkan dalam wujud manusia. Karena dalam beberapa riwayat juga diceritakan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk, yang datang menemuinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan itu adalah Jibril. Nah, oleh karena itu, kisah-kisah wafat Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha hanya karena dia satu-satunya yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sahabat lain yang pernah melihat Jibril alaihissalam adalah seorang sahabat muda, Abdullah bin Abbas. Ketika dia sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah, ada di dalam Sahih Bukhari, dia melihat ada orang juga sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sholat dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa tadi yang ada di sampingmu?" Rasulullah bertanya, "Apakah engkau melihatnya juga?" "Ya, itu adalah Jibril," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan juga, salah satu keutamaan dan kemuliaan bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana kita menjawab perkataan orang yang tidak suka kepada sunnah yang mengatakan sholatlah kalian sebagaimana aku sholat? Bagaimana mungkin, kata mereka, bagaimana mungkin kita sholat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sebenarnya sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tanyakan kepada dia bagaimana dia berpuasa, siapa yang diikutinya berpuasa, siapa yang dicontohnya. Pasti dijawabnya mencontoh Rasulullah SAW. Yang mensyariatkan, yang mengajarkan puasa, tata cara puasa, menahan lapar, menahan dari makan, minum, dan segala perkara yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang diikutinya? Ya Nabi SAW. Kalian kan tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Bagaimana? Akan ada dalilnya, ada hadisnya. Loh, begitu juga sholat. Semua ibadah itu, ajaran-ajaran Islam yang kita amalkan, yang kita yakini, yang kita amalkan, semua tidak pernah kita terima langsung dari Rasulullah SAW karena kita tidak berjumpa. Tetapi melalui hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh ulama-ulama, imam-imam kita, dan hadis-hadis tersebut juga dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan dan ditugaskan oleh Allah untuk mensyarah apa yang diturunkan kepadanya. Maka sudah otomatis perkataan, perbuatan, ketetapan beliau, persetujuan beliau terhadap perbuatan sahabat, akhlak, perilaku beliau, sifat-sifat fisik beliau, semuanya itu yang merupakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis termasuk wahyu yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil, terima. Apa-apa yang dilarangnya, tinggalkan. Yang dibawa oleh Rasulullah apa? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Maka kita memang tidak pernah melihatnya, tetapi kita bisa membaca hadis-hadisnya, bisa mempelajari sirahnya, seolah-olah kita melihat beliau. Ustaz, kemarin saya lihat, coba ditanggung. Baik. Kemarin saya lihat di TV Roza. Di sini tulisannya itu. Mic-nya masih hidup ya. Iya, cuma tidak nampak sama saya. Kemarin saya lihat di TV Roza jadwal kajian. Ada ustaz temanya, aku bersumpah demi negeri ini. Apa maksud dengan sumpah tersebut? TV Roza itu TV apa? Saya enggak tahu. Ya, kemudian tema aku bersumpah demi negeri ini saya juga tidak tahu. Coba dicek lagi apa memang betul ada judul seperti itu dan apa maksudnya saya tidak tahu ya. Karena di sini kan ditanya apa maksud dengan sumpah tersebut? Ya saya tidak tahu itu. Tanya kepada yang bersangkutan langsung. Ya, nanti kalau memang ada judul seperti itu mungkin dia punya maksud lain. Nah, kalau kita pula yang menafsirkan, sementara orang yang berkata tidak seperti itu maksudnya keliru nanti. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah maksum dari dosa ketika hari-hari terakhirnya sebelum wafat mendapatkan penyakit panas? Bukankah penyakit itu untuk menggugurkan dosa-dosa? penyakit bukan hanya sekedar menggugurkan dosa-dosa. Ada penyakit itu memang untuk menggugurkan dosa-dosa itu bagi orang yang berdosa. Iya. Bagi orang yang tidak berdosa, penyakit itu sebagai ujian untuk kesabaran dia. Atau penyakit itu untuk menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan setiap penyakit itu untuk karena orang itu berdosa. Jadi kalau ada orang sakit, ini berdosa, banyak dosa dia. Jangan, tidak boleh. Bahkan tahukah anda, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin kuat keimanannya, semakin kuat dia beragama, semakin besar ujian dan cobaannya. Dan orang yang paling kuat keimanannya, paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau paling berat ujiannya. Bahkan beliau sakit dua kali lipat rasanya daripada orang biasa, tapi dilipat gandakan pula pahalanya. Beliau sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujian dan cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian yang sesudahnya tingkatan keimanannya. Dan begitu seterusnya. Setiap orang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi, perbaiki pemahamanmu. Sehingga tidak berburuk sangka nanti kepada saudara-saudaramu. Dilihat orang, wah dia berjenggot, rajin ke masjid, sakit terus. Wah banyak dosa. Gak boleh, gak boleh. Tidak boleh berburuk sangka. Bisa jadi Allah mencintainya dan ingin menaikkan derajatnya. Barangkali amal soleh dia tidak bisa untuk menaikkan derajatnya. Maka dengan ujian tadilah menjadi tinggi derajatnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan dihakankan oleh Syekh Al-Albani, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepadanya. Ustaz, di manakah persisnya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Mau di mana lagi? Ya, di kamar Aisyah radhiyallahu anha yang sekarang ada masuk sedikit ke dalam bagian dari Masjid Nabawi setelah perluasan-perluasan di zaman kerajaan Arab Saudi. Dan di sebelum itu sudah mulai ada perluasan. Sudah mulai masuk juga sebagiannya. Ya. Dan karena dituntut oleh keadaan, kuburan Nabi SAW tidak mungkin dipindah. Karena sudah ada nasnya dari Rasulullah SAW bahwa para Nabi itu dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Makanya digali tanah kuburan itu di bawah tempat tidur beliau, di mana beliau wafat. Dan juga Aisyah juga radhiyallahu anha pernah mengatakan dia tidak menjadikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar karena khawatir nanti kalau di luar akan diibadati oleh manusia, disembah oleh manusia, diagungkan berlebihan. Jadi tidak mungkin dipindah kuburan beliau. Dan kuburan beliau itu bukan di dalam masjid awalnya, di dalam rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah sendiri, masjid sendiri, cuma menempel temboknya di samping, di sebelah kiri kiblat. Nah, kiblat ke sana, jadi sebelah kiri. Misalnya kiblat ke sana ya, dari sebelah sini. Dan masjid juga tidak mungkin dipindah, karena itulah dia masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan keutamaannya. Ya, masjid. Allahu a'lam bis Allahu a'lam bissawab. Saya ingin mendapatkan fadilah syahid. Apa yang harus ana lakukan? Syahid itu banyak, wahai saudaraku. Orang yang mati di perjalanan menuntut ilmu juga syahid. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu termasuk fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Ya. apa syahid yang Anda maksud? Kalau yang Anda maksud syahid di medan perang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsuhu bil ghazwi, mata 'ala syu'bati min syu'abi nifaq." Barang siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat di hatinya untuk berjuang berperang, lalu mati dia, mati di atas salah satu cabang kenifakan. Maksudnya kita harus ada niat untuk berjuang di jalan Allah. Tetapi tentu perjuangan berperang jalan Allah itu ada syarat-syaratnya. Bukan dilepaskan kepada individu semaunya, tidak. Ada syarat-syaratnya. Salah satunya jihad itu harus dengan pemimpin yang sah. Harus ada imam pemimpin yang sah yang mengomando. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari, "Al-imamu junnah." Imam itu adalah tameng. Kaum muslimin berperang di belakang dia. Ini isyarat harus ada pemimpin sah, imam kaum muslimin. Jadi bukan perkelompok-kelompok, tidak, kacau nanti. Setiap kelompok mengaku berjihad dan begitu kacau, tidak. Dan sebelum berjihad juga, kalaupun memang sudah ada seruan jihad, Anda juga harus punya ilmu. Jangan sampai nanti mati konyol. Bukan berarti setiap orang yang maju ke medan perang itu lalu mati, dia syahid, tidak. Ingat, bahkan orang yang berperang itu, berperang dengan alasan berjihad itu, kalau dia tidak ikhlas karena Allah, dia satu dari tiga orang yang pertama diseret ke dalam neraka kelak, yang dinyalakan api neraka untuk dia. Hati-hati. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang prajurit berperang dengan gagah berani sehingga menimbulkan kekalahan di pihak musuh. Kaum muslim berdecak kagum dan mereka mengira karena kegagahan keberanian dia ini penghuni surga. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernyataan kaum muslimin itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal huwa fil nar." Tidak, bahkan orang ini di neraka. Berperang dengan gagah berani tanpa ada rasa takut. Tapi Rasulullah katakan dia di neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata orang ini terluka di medan perang. Luka parah. Sakit itu. Darah mengucur, dia tidak tahan sakitnya. Menjelang mati itu kan meredangnya sakit, dia tidak tahan. Akhirnya diambilnya pedangnya, ditegakkannya, ditumpukan di dadanya, dan ditumpukan berat badannya di mata pedang itu, tembus ke belakangnya dan mati. Bunuh dirinya karena tidak tahan sakit. Jangan sembarangan Anda. Berperang itu sakit, itu capek. Ya, butuh keimanan yang kuat. Dan keimanan itu dipupuk dengan ilmu yang benar. Butuh bimbingan ulama. Berjihad itu harus dengan bimbingan ulama. Ulama yang betul-betul ulama Rabbani. Yang mengambil ilmu dari Alkitab dan As-Sunnah As-Sahihah. Ulama-ulama yang mendidik umat ini secara bertahap. Bukan ulama-ulama kecil yang tidak dikenal keilmuannya, tidak. Ya? Nah, harus ada fatwa juga dari ulama, bimbingan dari mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Kalaulah ada sekelompok dari kaum mukminin yang pergi menuntut ilmu agama, tafaqquh di dalam agama, agar nanti orang-orang yang pulang dari berjihad itu mereka ajarkan, mereka beri peringatan, mereka ingatkan, mereka nasihati sehingga mereka sadar. Lihat, orang yang berjihad harus belajar dengan ahli ilmu. Belajar dahulu. Pelajari akidah. Pelajari manhaj yang benar. Anda akan tahu bagaimana jihad yang sebenarnya. Ana baru dalam mengikuti mazhab salaf ini. Ana minta penjelasan apa-apa saja bid'ah yang harus dihindarkan. agar Anda tahu apa saja bid'ah yang harus Anda hindarkan, Anda harus paham apa itu bid'ah itu. Sering kita dengar orang menyebut bid'ah. Ada yang anti, ada pro dan kontra lah seputar kata bid'ah itu. Sebenarnya kata-kata bid'ah itu ada enggak sih di zaman Rasulullah SAW? Di dalam Al-Quran saja ada. Allah berfirman, ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kuntu bid'an minar rasul. Bid'ah. Dan aku bukanlah rasul yang pertama, yang tidak ada rasul-rasul sebelumku. Ah, dari sini kita bisa paham. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pendahulunya. Tidak ada sebelumnya. Rasulullah kan ketika itu orang-orang musyrikin menolak beliau, menuduh beliau membawa ajaran baru. Beliau, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, aku ini bukan rasul bid'ah, artinya bukan rasul yang membawa ajaran baru, bukan nabi yang pertama, sebelumku sudah ada nabi-nabi dan rasul. Sudah mulai paham sekarang apa itu bid'ah. Ini diperjelas lagi oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawud dan lain-lainnya, hadis tersebut sahih. Salah satu penggalan hadis tersebut, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi, waspadai oleh kalian perkara-perkara yang baru. Loh, apa perkara-perkara baru itu? Handphone baru, jam baru, pesawat baru, sepeda motor baru, mobil baru. Banyak perkara-perkara baru itu. Apakah kita harus jauhi? Apakah harus kita tinggalkan pula? Karena itu beda. Bukan, bukan itu maksudnya. Jadi maksud oleh Rasulullah SAW itu jauhi, waspadai oleh kalian perkara-perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya dalam agama. Dalam urusan agama. Dari mana Ustaz bisa mengatakan itu? Kenapa kok bisa Ustaz beda-bedakan dunia dan agama itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatha, di hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatha, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru, membuat TV, membuat laptop. Tidak, Rasulullah katakan man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat-buat perkara baru fi amrina, dalam urusan kami ini, agama, urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang beliau perintahkan kita jauhi, kita tinggalkan itu perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah beliau ajarkan, tidak pernah beliau contohkan, tidak pula ada dilakukan oleh para sahabat, tidak ada pendahulunya, dibuat oleh orang-orang setelah masa Rasulullah dan setelah masa sahabat. Itu dia. Ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam kurung, dalam urusan agama. Karena ada penjelasan dari hadis yang lain tadi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya semua perkara-perkara baru dalam agama, kulla, lihat kamus, itu untuk umum. Semua perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Jadi sudah tahu kita definisi bid'ah. Ustaz, sekolah, mana ada kelas-kelas di zaman Rasulullah SAW orang belajar di kelas-kelas? Itu kan agama juga. Al-Quran, Mushaf, mana ada di zaman Rasulullah SAW? Itu juga urusan agama. Kenapa kalian pakai Al-Quran? Mik ini, orang Hasan pakai mik, sholat pakai sajadah dan lain segala macamnya. Mana ada di zaman Rasulullah SAW? Tunggu, sabar. Adapun kelas, bukankah dahulu masjid Nabi adalah sekolah bagi kaum muslimin? Di situ mereka belajar. Bah, Bahkan ada jam khusus Rasulullah khususkan, ada pula tempat untuk wanita, ada hari untuk wanita, hari Senin khusus untuk wanita. Ada kajian-kajiannya di masjid Rasulullah, mau kajian. Apa bedanya? Hanya beda bangun. Terkadang Rasulullah juga menyampaikan ilmunya di rumah. Tidak ada masalah. Tidak harus di tempat terbuka. Kan beda bangunan, dikhususkan tempat untuk belajar. Tidak ada masalah, itu sudah ada di zaman Rasulullah. Cuma bedanya, waktu itu belum dinamakan sekolah, pesantren, tidak. Tetapi sahabat juga dahulunya, mondok juga. Ada yang nyantrinya tidak full, datang sekian bulan, terus pulang. Itu sampai daerah-daerah. Umar radhiyallahu anhu ketigantian, ada yang 3 hari 3 hari kemudian pulang, ada 4 hari pulang dengan sahabatnya. Ada yang full mondok di masjid, Abu Hurairah, Ahlu Sufah tidur di masjid, tidak ada tempat dibuat tempat khusus untuk mereka belajar. Mondok juga, cuma namanya kan beda. Fokus mereka belajar Abu Hurairah itu. Ya, Al-Quran di zaman Rasulullah SAW memang belum berbentuk mushaf, tetapi di zaman Utsman disatukan semua, di zaman Abu Bakar dulu, kemudian di zaman Utsman. Sementara Rasulullah SAW katakan pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin, berarti itu bukan bid'ah, karena ada contohnya dari para sahabat khulafa Rasyidin, bahkan itu ijma' para sahabat dahulu. Apa lagi? Nah, itu tidak termasuk dalam perkara yang tidak ada contohnya tadi. Jadi jelas, ketika Anda sudah tahu batasan-batasan bid'ah itu, lalu Anda dapatkan sebuah ajaran, tuntunan, ibadah, periksa ada tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana asalnya ibadah ini? Tanya kepada orang yang berilmu. Oh, itu hadisnya palsu, hadisnya lemah. Oh, itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang aja baru-baru ini membuat dengan alasan kan baik, mudah-mudahan saja baik, ini tujuannya baik dan segala macam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam murid kam min muridin lil khair lan yusibah, berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena niat saja belum cukup, harus disesuaikan juga amalan itu dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.